Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqoo rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك الله فيكم إخوان أحوات أزكم الله الحمد لله وشكر الله على نعمة الله malam hari ini Allah عز وجل memberikan kita kemudahan untuk melanjutkan kajian rutin kita dari syarah Alfiyah Ibn Malik Syekh yang diberikan penjelasan oleh Syekh Muhammad bin Shalih bin Rahimullah, dan kita sekarang berada di tanggal 12 Muharram 1443 Hijriah atau tanggal 20 Agustus 2021. Nah, kita masuk ke bait yang ketujuh, tapi kita ingin mengulang dari bait yang pertama sebagaimana seperti biasanya. Qala mu'allif rahimahullah Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun wa ibn Malik ahmadu rabbillaha khaira maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alil mustaqminin sharafa wa astainullaha fi alfiyyah maqasidu nahwi biha mahwiyya wa astainullaha fi alfiyyah maqasidu nahwi biha mahwiyya تقرب الأقصى بلفظ موجز وتبسط البدل بوعد منجز وتقتدي رضا بغير السخط فائقة ألفية ابن مؤتي وهو بسبك حائز تفضيل مستوجب ثنائي الجميل والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة. Nah, ini masih berkaitan dengan muqaddimah. Muqaddimah yang kita baca dari Syekh Muhammad bin Shalih bin Rahimahullah, kita sampai di halaman 45. Kemarin di yang ketujuh ini fawaidnya yang kita sudah ambil, kita ulang sebentar. Ini rabit bainad darsain, darsal madi wal hadir. Kita mengikat kajian sebelumnya dan sekarang. Ini Allahu yaqdi bihibatin wafirah. Di sini dijelaskan oleh Nazim Ibn Malik rahimahullah, meninggal tahun berapa Ibn Malik? 6, 7, 2, 6. Nah, di sini disebutkan Allahu yaqdi bihibatin wafirah li walahu fi darajatil akhirah. Semoga Allah memastikan pahala yang berlimpah bagiku dan baginya, bagi Ibnu Mu'ti, di kedudukan akhirat. Nah, namun di sini ada berapa? Yang pertama tentang khobariyah dan insya'iyah. Kemarin kita sudah pelajari ya tentang perbedaan. Khobariyah, khobar, mengabarkan tentang apa yang sudah maklum, sudah ma'ruf, bersama-sama orang sudah tahu. Tapi pengabaran itu bisa pengabaran dusta atau pengabaran yang benar. Ya, bisa dusta, bisa benar. Itu khabariyah. Dan insya'iyah. Insya'iyah itu artinya menceritakan saat kejadian itu. Jadi bukan kejadian yang sudah sering terjadi, tapi saat kejadian itu. Jadi, nah, Nah, dan di sini li'anna al-murad biha ad-du'a. Maksud di sini yaqdi maksudnya yahkumu. Ya, karena wallahu yaqdi ay wallahu yahkumu. Dan Allah yahkum memberikan hukum bihibatin wafirah. Bihibah itu jamak dari hibatun. Artinya adalah anugerah, ya, minah atau atiyah, pemberian. Wafirah, ya, ini kemarin kita bahas, kenapa bukan wafirat? Wafirah dalam bentuk tunggal. Nah, sebelumnya Syekh juga menjelaskan di sini tentang apa? Ada berdoa. Karena di sini jelaskan tentang wal bada'atu binafsi hiyal aula fi doa. Memulai untuk diri sendiri itu jauh lebih utama dalam berdoa. Jadi kalau kita berdoa, kemarin kita sudah bahas tentang adab-adab doa, dianjurkannya untuk cuci, kemudian menghadap kiblat, kemudian dimulai dengan asmaul husna, memuji Allah azza wajalla dengan asmaul husna, kemudian bersolat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian berdoa untuk dirinya sendiri dan kemudian orang lain termasuk juga kepada kaum muslimin. Nah, ini sudah kita pelajari. Kemudian fi darajatil akhirah, di sini pada hari kiamat. Kemudian ada irad. Bahkan kita nyerempet ke pembahasan ma'irad. Ya, ma'irad harusnya itu, bukan ma'irad, tapi ma'irad. Ya. Ya, ada dua irad di sini. Ya, dua keinginan di sini. Nah, di mana penjelasan tentang wasful hibat. Ya. Hibat ini jamak di sini. Dan disebut hibah. Wa hiya jam'un bi wafirah. Ya, wafirah, wafiratun. Ya. Wa hiya mufradun. Jadi di sini adalah jamak. Ini jamak dan ini mufrad. Kenapa bisa jamak dan mufrad digabung? Harusnya jamak dengan jamak, mufrad dengan mufrad. Ya. Makanya wallahu yaqdi bihibatin wafirah. Nah, ini harusnya apa? Ini jamak. Ini mufrad. Ya, mufrad. Mufrad itu adalah bentuk tunggal. Bentuk tunggal. Sedangkan ini jamak banyak. Lebih dari dua. Jamak. Harusnya di sini ini jamak dan ini jamak. Wafirahnya. Wafirat harusnya. Tapi kenapa di situ wafirah? Ya. Jadi asalnya ini adalah wafiratun. Ada ta marbutahnya. Ini harusnya ditulis wafirah. Wafirat. Ya. Paham? Nah, ini karena di akhir dari syair. Kemarin kita bahas tentang apa? Bahar. Ya. Ini menjadi ha. Ini akhiratu, al-akhiratu. Ini harusnya tak marbutah. Akhiratu ini menjadi taknya jadi hilang. Seolah-olah ha semua. Paham? Litashilil nuqt, untuk memudahkan pengucapan. Dan ini salah satu yang dipelajari dalam balaghah. Ya. Jadi untuk menyamakan ritmenya, ritme pengucapan akhir katanya. Ya. Paham sampai sini? Nah, ini juga dijelaskan bahwasanya irad yang pertama itu ya. Dan wal afsahu fiha mutabaqatu fa yuqalu bihibatin wafira. Yang benar adalah jamak, ini jamak dan ini jamak. Jamak dengan jamak. Ya. Jamak. Ya, paham. Makanya sebutkan harusnya mutabaqah, artinya di sini berkesesuaian. Kalau jamak dengan jamak, bukan jamak dengan mufrad. Ya. Kama qala ta'ala wa quduril rasiat di surat As-Saba. Wa lam yakul rasiatun, dan tidak disebutkan di sini mufrad. Tapi rasiat. Ya. Tapi disebutkan apa? Rasiat. Nah, kemudian al-iradus tsani, irad yang kedua, fi qalihi li wa lahu. Kenapa ini menghususkan untuk Ibnu Malik dan Ibnu Mu'ti saja? Di mana kaum muslimin walam yad'u li jami'il muslimin, dan tidak berdoa untuk kebaikan kaum muslimin. Waqala law qala wa qalu law qala. Ya. Maksudnya di sini orang-orang ahli bahasa mengatakan, seandainya beliau mengatakan wallahu yaqdi birridha warahmah li wa lahu wa li jami'il ummah. Ya. Allah Azza wa Jalla memberikan hukuman dengan keriduan dan kasih sayang, rahmah bagiku dan baginya, Ibnu Mu'ti, bagiku dan Ibnu Mu'ti, wali jami'il ummah, dan keseluruhan umat, tentunya ini lebih afdal. Walau qala dhalika lakan ahsan, kalau penulis Nadim ini menulis seperti itu, tentunya jauh lebih baik lagi. Paham ya? Nah, ini jawab anil awal, ini sudah jelaskan bahwasanya tentang jamak la yuqal. Ya. Fa innahu yajuzu an yusafa bil mufrad. Jadi jamak la yuqal. Jamak yang di situ tidak punya akal, Mas. Contohnya apa? Asy-syajaratu menjadi asy-syajaru. Al-asyjaru. Ya, asy-syajaratu satu pohon. Al-asyjaru banyak pohon. Sedangkan jamak, ya, jamak di sini la yuqal, yang tidak punya akal. Maka boleh disifatkan dengan apa? Mufrad. Hada fi jam'il kasrati kathirun. Ini dalam jamak. Jamak kathirah. Jamak kasrati. Jamak yang menunjukkan jumlah yang banyak. Walakinahu fi jam'il killati. Sedangkan jamak yang menunjukkan sedikit. Tapi tetap jamak itu. Ini qalilun, sangat sedikit sekali. Wa in kana al-afsahu fi jamil qillati al-mutabaqatu. Maka yang lebih tepat, lebih sahih, lebih sesuai dengan AED-nya, ya, resminya, itu adalah fi jamil qillati al-mutabaqatu. Dalam jamak yang qillah ini adalah berkesesuaian, mutabaqah. Wa fi jamil kasrati al-ifrada. Dan dalam jamak yang banyak ini kita mengenal apa? Al-ifrad. Al-ifrada, ifrad. Artinya apa? Lebih cenderung di sini adalah dalam jamak yang kathir, ya, fi jam'il kasrati ini al-ifrad. Ini apa? Sendiri, Mas. Tidak banyak. Wa hibatun min jam'il qillah. Hibat ini jamak dari jamak qillah. Li'anna sedikit. Li'anna jumu'al qillati naw'an. Karena hubungannya, kumpulannya jamak qillah ini ada dua macam. Al-awwal yang pertama, jam'u salim min mudzakkarin aw mu'annatsin yu'tabaru min jam'il qillah. Maka kalau ada jamak salim mudzakkar, jamak salim muannas, itu termasuk jamak qillah. Contohnya muslimuna, muslimat. Nah, ini sudah kita bahas kemarin. Wasani jamu taksiri ad-dalatu ala auzanin muayyanatin lil qillati. Fa jam'ul qillati auzanuhu arba'atun. Qala Ibnu Malik fiha. Oleh karena ini jamak taksir. Ya, tadi jamak salim mudzakkar, jamak salim muannas. Nah, yang kedua adalah tentang jamu taksir. Ya. Jadi termasuk di situ apa? Jamak taksir, Mas. Jamak yang terkadang ada aturannya, pola patternnya, ada juga yang tidak. Ya. Yang adalatu ala auzanin muayyanatin. Ini menunjukkan kepada ya timbangan yang sudah ditentukan. Lil qillati untuk menunjukkan sedikit. Fajamul qillati auzanuhu arba'atun. Maka jamak qillah di sini wazannya adalah arba'atun. Ya, empat wazan. Wazan itu apa, Mas? Rumusan. Ya, rumusan pola struktur dari suatu kata atau kalimat. Qala Ibnu Malik, Ibnu Malik mengatakan, dan ini termasuk yang terakhir-terakhir nantinya kita bahas. Af'ilatun af'ulu summa fi'lah. Summa ta'af'alun jama'ul killah. Ya, artinya bukan killi tapi killah. Bahasanya tentang af'ilatun af'udu, wazannya satu itu af'ilatun af'udu thumma fi'lah, maksudnya fi'latun thumma ta'af'alun, kemudian af'alun, jamak dari killah. Ya, paham sampai di sini? Sehingga di sini menunjukkan tentang ini summat, ya summata af'alun, ya jumu'u killi, ya jamaknya adalah killi, ya afan killah, ya ini di sini kemarin sudah kita perbaiki ya, ya karena kopinya masih kurang jadi ya tentang. Nah, jadi itu bukan pilih tapi pilah, ya. Jumu'ul killah. Nah, kemarin kita membahas tentang apa itu jamak, ya. Jamak dan jamak kasrah. Jadi di sini ada sebutannya jamak ya kasrah, di mana disebutkan tentang jamak ya, misalnya jamak taksir. Jamak taksir itu ada dua, Mas, itu bisa tulis di sini. Jamak taksir itu terbagi menjadi dua, jamak kilah dan jamak kasrah, ya. Jamak taksir itu terbagi menjadi dua, jamak kilah dan jamak kasrah. Ya, jadi kalau misalnya anak tulis di sini, kita nyari tempat yang kosong. Nah, di sini jamak taksir. Taksir. Ya. Itu nah, kalau misalnya ini ditulis gini aja. Jadi jam'u taksir. Ini menjadi dua. Lagi menjadi dua apa? Qillah. Ya. Jam'u qillah. Qillah. Dan jam'u kasrah. Qillah. Paham ya? Jamak taksir itu ada dua, jamak kasrah, jamak qillah. Nah, jamak qillah itu ada empat wazan. Jamak qillah itu ada empat wazan. Jadi kalau misalnya ini ana kasih wazan satunya, ya, itu tadi disebutkan af'ilatun. Ya, ini af'ilatun. Ya. Tidak apa-apa. Af'ilatun. Af'ilatun. Sa. Ya, ahlan. Ini af'ilatun. Ya. Ini yang wazan pertama dari jamak qillah. Jamak yang menunjukkan apa? Sedikit. Jamak taksir ada dua. Jamak qillah dan jamak kasroh. Jamak yang menunjukkan qillah sedikit, jamak kasroh. Itu jamak taksir yang menunjukkan banyak. Nah, sekarang wazan jamak qillah itu ada empat. Af'ilatun. Ya, af'ilatun. Makanya fajamu qilla auzanuhu arba'atun, wazannya, pola rumusan struktur kata itu ada empat. Pertama adalah af'ilatun, kemudian af'ulu, thumma fi'latun, kemudian af'alun. Misalnya af'ilatun ini contohnya apa? A'midatun. Contohnya a'midatun. A'midatun. Itu apa? Pondasi. Amsilah. Apa? Amsilah. Amsilatun bisa. Ya. Amsilatun, ya. Contoh amsilatun, amsilatun contoh. Ini af'ilatun, ini yang pertama. Kemudian yang kedua ini disebutkan di sini af'ulu, ya, af'ulu. Di sini af'ulu. Ya, af'ulu. Contohnya misalnya af'ulu di sini disebutkan misalnya anfusun atau a'yunun. A'yunun itu af'ulun. Sekarang kita masuk ke fi'latun. Ya, fi'latun. Fi'latun. Ini yang pertama. Ini yang kedua. Ini yang ketiga. Fi'latun. Contohnya fi'latun apa, Mas? Ya. Fi'latun. Ya. Fityatun. Fityatun. Ya, pemuda. Ini mata. A'yunun mata. Bisa ya, antum ngikuti itu. Kemudian Wazan yang keempat, af'alun. Ini yang keempat, af'alun. Ya, af'alun. Ya, menulis saya yang benar, Mas. Di situ af'alun. Af'alun. Ya, salam. Nah, af'alun di sini contohnya apa? Saifun menjadi asyafun. Asyafun. Asjarun. Ja. Ini jamak dari pedang. Pedang. Awalnya apa? Saifun. Ya. Sayfun menjadi asyafun. Paham? Jadi asyafun pedang-pedang, Mas. Ya. Asyaf itu beda lagi. Asyaf ya pedang-pedang, Mas. Ya. Arak dipenggal mau, Mas. Jadi ada orang sekarang sering ketika ayo kajian asyap gitu kan, itu mungkin bukan asyap tapi asyaf, pedang-pedang siap ditol-tol-tol gitu kan. Ya, itu cocokologi juga api kemarin Ma'erot, sekarang asyaf. Nah, jadi ada empat wazan untuk jamak kilah. Yang pertama apa? Jamak taksir. Jamak taksir itu dibagi menjadi dua. Jamak kilah dan jamak kasrah. Nah, jamak kilah sendiri di bawah ini, Mas. Itu ada empat wazan. Af'ilatun, af'ulu, fi'latun, af'alun. Contohnya a'midatun pondasi atau amsilatun contoh. Kemudian a'yunun mata. Kemudian fi'latun fityatun. Af'alun asyafun. Lah, gimana cara untuk antum itu biar hafal? Empat wazan ini. Susah loh. Pertama, murojaah, Mas. Didengarkan lagi kajian ini, Mas. Maka daripada misalnya antum digotong royong, bengong, dengerin itu, Mas. Ya, sudah ada Bluetooth yang bisa menjangkau semua pasar itu kedengaran. Kalau itu dinyalain 30 watt output suara sampai deng deng deng deng itu, mosok ya enggak didengarkan. Ya, itu yang pertama, murojaah kajian ini. Yang kedua, nulis, Mas. Ditulis lagi. Yaitu af'ilatun af'ulu, kemudian fi'latun af'alun. Itu, nah, kemudian yang keempat, cara menghafal ini adalah antum menghafal amsilahnya. Antum menghafal apa? Contoh-contohnya, Mas. Yaitu af'ilatun a'midatun, pondasi. Nah, pondasi-pondasi itu apa? Ya, a'midatun, pondasi. Pondasi-pondasi. Yang kedua, af'ulu. Af'ulu itu a'yunun. Oh, a'yun. Ya. Paham? Af'ulun. Kemudian, fi'latun. Fityatun, pemuda. Ya. Ada fatayat. Ya, ada juga. Itu jamak. Tapi di sini, ini tentang, kita berbicara tentang apa? Jamak kilah. Fi'latun, fityatun. Kemudian apa? Af'alun. Nah, af'alun itu jamaknya misalnya apa? Asyafun. Asyaf. Ya. Asyaf, ya. Mas Gus, ya. Kajiannya habis Isa Asyaf. Harusnya pakai F, Mas, bukan P. Kalau P itu antum asli. Asli Sundo. Ya. Ya, asyaf. Asyaf. Kan asyaf. Ini pedang-pedang, Mas. Artinya siap ditol-tol-tol. Nah, ini empat wazan untuk jamak killah. Paham ya? Nah. Sama. Ya. Itu juga sobiyun menjadi sibyatun. Fi'latun. Sobi. Anak kecil. Sobi. Kemudian juga. Sekarang anak bertanya. Jamak kasroh itu apa? Jamak yang menunjukkan 3 sampai lebih dari 3. Ya. Nanti akan disebutkan lebih banyak lagi. Di pembahasan ya, itu. Cuman anak menginginkan agar antum bisa menarik kesimpulan tentang loh kok ini ada jamak kilah dan jamak kasroh. Apa itu jamak kilah dan jamak kasroh? Adalah pembagian dari jamak taksir. Jamak taksir itu jamak yang sebutannya taksir. Kenapa taksir? Dari kasaro, artinya apa? Tidak mempunyai pola tertentu, ya. Polanya ada banyak pola. Ada banyak pola. Paham ya? Nah. Kemarin kita membahas tentang bihibatin wafiroh. Kenapa wafirohnya itu tidak jamak? Ya. Maka ini. Karena. Disebutkan di sini. Fannadmu yahmilul insana ala syai'in ghairuhu awla minhu. Bahwasannya. Syair itu, ya, terkadang bisa membawa manusia, membawa orang kepada sesuatu yang dia atau yang lainnya yang jauh lebih utama darinya. Maksudnya apa? Tidak sesuai pakem, Mas. Kalau yang pakem itu maksudnya adalah seperti biasa. Tapi terkadang dalam bait-bait syair itu pakemnya tidak dipakai. Kenapa? Agar ada seninya. Itu yang dipakai di situ. Ya. Kemudian sebab yang kedua adalah, ya, annahu rahimahullah arada bihibatin wafirah lamma kanal wufuru dalan alal kathrati. Karena kaitannya menunjukkan di kaitannya wafirah di sini, ini kan tunggal kan? Harusnya apa? Wafirat. Ya kan? Jamak sama jamak. Ini jamak, ini tunggal. Ya. Ini loh. Hibat. Itu kan jamak, Mas. Kalau wafiroh, itu tunggal. Wafirotun. Ya. Ini kan wajannya wafirotun. Wafirotun. Ya enggak? Tapi di sini, wafiroh. Harusnya, ini juga jamak, ini juga jamak. Harusnya seperti itu. Jadi apa? Lamma kanal wufuru dallan alal kathrati. Karena apa? Wufur berlimpah itu menunjukkan tentang banyak. Menunjukkan apa? Banyak. Istagna bil makna anil lafdi an qawlihi wafirat. Dan ini mencukupkan makna itu, ya. Artinya cukup untuk menjaga makna tanpa harus lafadznya sama. Karena tujuan yang di situ adalah agar ritmenya bisa tetap dijaga. Makanya kemarin kita membahas tentang apa kelebihannya Ibnu Malik, alfiahnya Ibnu Malik dan Ibnu Mu'ti, baharnya. Ritme terakhirnya wafirah kasrah misalnya. Musallian ala Nabil Mustafa wa alil mustaqminina syarafa fa fa fa. Paham? Itu namanya bahar. dalam ilmu balaghah disebut bahr. Ya. Kemudian kita sudah bahas itu, ya. Dan kemarin seperti itu. Nah, sekarang kita bahas sekarang hari ini waqad ja'atis sunnatu bitakhsisi linnafs katsiratan. Nah. Jadi jawab yang kedua di sini adalah kita lanjutkan. Kemarin terakhir kita membahas tentang al-jawab anis sanis. Sanis di sini adalah tentang irad yang kedua. Ya. Karena apa? La mani'a an yatwal insanu li nafsi. Tidak terlarang seorang itu untuk mendoakan kebaikan untuk dirinya. Wa li ghairihi mimman yara takhsisahu. Di mana dia memandang itu khusus. Naam, lau qala li wa lahu wa la taqdi bil hibati li ghairina. Yaitu seandainya beliau mengatakan bagiku dan baginya dan juga ya wa la taqdi bil hibati li ghairina dan tidak memberikan hukum ya, tidak menetapkan bil hibati dengan banyaknya pemberian li ghairina kepada selain kami. Lakana hadha khata', maka tentunya ini salah. Kenapa? Salahnya bil batil li ghairina. Ya. Artinya apa? Li walahu, bagiku dan baginya. Wala taqdi, dan taqdi di sini apa? Wala tahkum. Tidak memberikan hukum. Ya, di sini adalah apa? Tahkum. Ya. Bil hibatil li ghairina, dengan pemberian dengan balasan li ghairina kepada selain kami. Ya. Lakana hadha khata' amma takhsisul insani nafsahu bidu'a. Sedangkan pengkhususan orang untuk dirinya dengan doa au man syaa'a minan nasi atau siapapun yang dia kehendaki dari orang lain. Fa innahu la yulamu alaihi, maka ini tidak dicela, wala yudammu, dan tidak dimaki, ya, walakinnahum almuhashshuna daiman. Namun di sini pastinya itu harus tetap diberikan catatan, harus diberikan taklik, ya, qad ja'a sunnatu bitakhsisi linafsi katsirah katsiran. Ya, antum lihat di sini wa qad ja'ati sunnatu, ada dalil dari sunnah dari hadis Nabi SAW bitakhsisi, dengan pengkhususan linafsi, untuk diri. Katsiran, banyak sekali. Apa yang banyak sekali? Hadis-hadisnya. Banyak yang menerangkan tentang apa? Untuk mengkhususkan untuk dirinya sendiri. Faqad kana Nabi SAW yaftatihu. Nabi SAW itu memulai solatahu, memulai solatnya dengan doa apa? Istiftah, bukan iftitah. Ingat-ingat tuh. Doa istiftah ala wazan istaf'ala. Yastaf'ilu, istif'al. Istiftah. Paham sampai di sini? Nah. Oleh karena itu, ketika wa yaqulu, Nabi SAW mengatakan Allahumma ya Allah ba'id baini wa baina khotoyaya, jauhkan antaraku dan antara kesalahan-kesalahanku kama ba'atta, sebagaimana engkau telah jauhkan. Bainal masyrik, antara masyrik, masyrik itu mas timur, wal maghrib dan barat. Ya. Wa yad'u fi sholatihi bainas sajdataini, dan beliau senantiasa dalam sholatnya juga mengucapkan doa sajdataini di antara dua sujud. Qailan, beliau berkata apa? Allahumma ya Allah, ighfirli, ampunilah aku, warhamni dan kasihanilah aku, wajburni, apa wajburni? Hah? Jabar mas, apa jabar? Hah? Wah, jan. Itu? Hah? Wajburni mas. Wajburni. Apa wajburni mas? Kok? Jadi... Kenapa? Gila. Ya. Bukan. Jadi kata-kata ya wajburni ya. Artinya di sini kalau misalnya di sini islah li, perbaikinlah aku. Artinya wajburni itu perbaikilah. Ya. Nah. Dan di sini perbaikinya artinya apa yang ada dalam diri. Tentang ragu, tentang apa saja itu diperbaiki. Wajburni. Ya. Paham sampai di sini? Kemudian wahdini, dan berikanlah petunjuk kepadaku. Ya. Dan ada lafaz yang lainnya. Ya, misalnya Rabbi firli warhamni wajburni warzukni warfa'ni. Ada lafaz yang seperti itu juga. Jadi beberapa hadis ini tidak urut seperti itu, tapi ada yang urutan lainnya, tapi seputar itu juga sama. Ya. Oleh karena itu penyebutan yang bisa dikatakan seperti itu banyak sekali. Banyak sekali. Ada di Ibnu Majah, ada di Tirmidzi disebutkan seperti itu. Ya. Di sini juga artinya juga wajburni, artinya juga kafani, cukupkanlah aku. Ya. Ada beberapa pembahasan ini juga disebutkan di Tirmidzi. Ya. Di riwayat Tirmidzi itu mengatakan Allahumma gfirli warhamni wajburni wahdini warzukni. Ya. Allahumma ba'id baini wa baina khataya. Itu lafadznya lain lagi. Kemudian yang lafadz tentang di antara dua sujud itu adalah Allahumma gfirli warhamni. Ya Allah ampunilah aku. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lainnya Allahumma gfirli, Allahumma gfirli, Allahumma gfirli. Itu sudah cukup. Yang paling ringan, yang paling pendek doa di antara dua sujud itu Allah, Allah maghfirli, Allah maghfirli, Allah maghfirli. Ya. Kemudian tambahannya Allah maghfirli warhamni, dan kasih sayanglah aku, wajburni. Ya. Jadi apa? Perbaikilah. Ya. Ya. Ini juga berkaitan juga ya Artinya ketika cukupkanlah aku juga bisa. Ya. Jadi ini cukupkanlah aku. Wahdini berikan petunjuk. Waja'ati sunnatu aidan bitaksisil ghairi. Ya, bitaksisil ghairi katsiran. Dan ada sunnah tentang penghususkan al-ghair. Itu yang lain. Banyak sekali. Ya, maksudnya apa? Ini kan ini tidak dikhususkan bahwasanya di antara dua sujud itu harus membaca ini, bukan. Ada bacaan lain yang lebih banyak lagi. Maka disebutkan ini aidan bitaksisil ghair katsiran. Ya, sunnah ini ada spesifikasinya, spesialisasinya kepada yang lainnya. Dan ini terjadinya banyak sekali. Qauli Nabi SAW sebagaimana sabda Nabi SAW, Allahumma gfirli li Abi Salamah. Ya Allah ampunilah untuk Abi Salamah. Abi Salamah siapa mas? Ya suaminya Ummu Salamah. Ya. Ya. Nah sekarang pertanyaannya, Ummu Salamah ini siapa? Istri Nabi SAW. Ya. Kemudian dia punya anak siapa namanya? Salah mas, Umar mas. Makanya ada hadis Nabi SAW diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. An ibni Umar bin Abi Salamah. Ya, kuntu gulam fi hajri Rasulullah SAW. Faqala li Rasulullah SAW, ya gulam, samillah. Waqul biyaminik, waqul mimma ya'lik. Fama zalat tilka ti'matu ba'di. Wahada rawahul Bukhari wa Muslim wa lafdhul lil Bukhari. Umar. Kok iso-isonya antum Anas bin Malik mas? Itu Ummu Sulaim Anas itu mas. Ana berbicara Ummu Salama. Tak, telok ke hadisi wabi. Ya, perlu dipotong-potong dengan pedang yang banyak. Ya, Asia. Jadi, ya. Kalau misalnya ini ana sebutkan ya. Hadisnya ini mas, tak kasih spesial malam ini Ustaz. Ya, ya. Nanti nunggu semesan berikutnya. Siap. Ya. Siap-siap kemeringat. Ya, antum lihat di sini. Nih mas. Ini sebutannya di sini. Nah, ana ganti pointernya ya ke sini, mas. Lihat. Ya, antum setelah biasanya An-nadam itu fima ba'd. Ya. Ta'ajjalta ya akhi. Nah, suf, antum lihat di sini. Qala haddatsana Ali ibn Abi Abdullah qala akhbarana Sufyan qala al-Walid bin Katsir qala akhbarani annahu sami'a Wahb bin Wahb bin Kaysan annahu sami'a Umar Umar bin Abi Salamata yaqulu. Ini siapa Mas? Aywa, Umar. Yaqulu kuntu ghulaman fi hajri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kanat yadi tatishu fi sahfati. Wa qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya ghulam samillah wa qul bi yaminik wa qul mimma yalik. Fa ma zalat tilka ti'matu ba'du. Ini anak pelajari, anak hafalkan tahun 2000 Mas. Ketika di Alisat Surabaya. Kok antum masih ngeyel? Aneh itu. Ya. Nah, ini hadisnya riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim juga. Nah, Umar bin Abi Salamah ini putranya Abu Salamah. Di mana Ummu Salamah itu adalah ketika apa? Mengatakan apa? Allah ma'jurni fi musibati wa fluhul khair minha. Peninggal Abu Salamah meninggal, kemudian doa dapat Rasulullah SAW. Dan Ummu Salamah inilah yang memberikan apa hadiah hari kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang taksim. Bahkan kemarin Syekh Abdul Razak membahas tentang taksim bainan zaujat, ya, pembagian di antara istri-istri di Sahih Mukhtasar Sahih Muslim. Ya. Nah, ini menunjukkan tentang ya seperti itu Mas. Yes, Allah mabarik. Kita kembali lagi ke Sarah Alfiyah. Nah. Jadi tadi Allahumma fir li Abi Salamata warfa' darajatahu fil mahdiyyin. Ini taksis. Taksisnya kepada siapa? Ke Abu Salamah. Doanya taksis. Mengkhususkan kepada Abu Salamah. Warfa dan angkatlah darajatahu derajatnya fil mahdiyyin. Kategori orang-orang yang diberikan petunjuk. Ya. Dan ini hadisnya sahih diriwayatkan Imam Muslim nomor 920. Nah, kita lanjutkan. Wahuwa bila syakkin. Ya. Dan ini tidak diragukan lagi. Ya, ansahul ummati lil ummati. Ya. Artinya wahuwa di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau kalau misalnya dikatakan, kenapa beliau itu mendoakan fulan fulan fulan fulan? Ada yang tahu Mas? Hah? Oke Mas. Jadi ini menunjukkan wahwa ke sini Mas. Ke Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ansahul ummati lil ummati. Ummah di sini pernah kita pelajari apa Mas? Imam. Qudwah. Di mana itu kita pelajari Mas? Tafsir Az-Zukhruf awal-awal Mas. Paham? Jadi ummah di sini al-imam, kemudian apa? Ummah di sini juga az-zaman, kemudian di sini apa? Ummah, umat. Qudwah. Ya. Nah, di sini ansahul ummati, ya, sebutkan ansahul ummati maksudnya adalah pemimpin yang paling recommended lil ummati, untuk umat. Nabi SAW pemimpin yang paling ideal Mas. Wa ashadduhum rahmatan bil mu'minin. Dan ya, di antara umat, maksudnya manusia, ya. Jadi umat itu bisa anas, ya, ana lupa tadi, anas, bisa imam, bisa ummah, ya. Ini beberapa tafsiran dari ummah yang ada di tafsir Syaikh Utsaimin rahimahullah. Nah, ini yang paling dahsyat kasih sayangnya kepada orang-orang mukmin itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang apa mas? Tentang siwak. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bi siwak qabla al-wudu indal wudu qabla shalah. Paham? Lafadznya ada beberapa. Kama qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seandainya tidak memberatkan kepada umatku, tentu aku akan wajibkan untuk umatku itu untuk bersiwak. Kapan? Sebelum wudu, ketika wudu, sebelum sholat. Tapi kata-kata laula an asyqa, seandainya tidak memberatkan, itu menunjukkan apa? Nabi SAW sangat berhati-hati. Tidak ingin memberatkan kepada umatnya. Bahkan ketika Mi'raj. Nabi SAW meminta keringanan kepada Allah Azza wa Jal. Bukan 50, bukan khamsin, tapi khamsah. 5. Itu pun Nabi Musa masih menginginkan untuk dikurangi lagi. Tapi karena Nabi SAW itu merasa ya tidak nyaman untuk minta keringanan lagi. Ya sudah. Alhamdulillah. Allah memberikan kita banyak karunia. 5 itu mas. 5 mas. Ya. Nah. Nabi SAW itu yang paling dahsyat kasih sayangnya. Wa ma'adhalika yad'u li nafsihi wa li ghairi. Oleh karena itu beliau itu senantiasa mendoakan untuk dirinya dan kepada orang lain juga. Bal wa yabda'u bi nafsi. Ya. Namun beliau ini senantiasa memulai untuk dirinya sendiri. Doa kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Pertanyaannya adalah, sejauh mana kita itu mendawamkan, mendoakan kebaikan kepada diri kita, orang-orang sekitar kita, bahkan apa? Asatid kita, masyayikh kita. Dan yang lebih dahsyat lagi mas, pemimpin kita. Tanda kutip kan? Itu PR besar. Buat diri ana, buat diri antum. Kapan lagi kita itu mendoakan kebaikan kepada mereka? Ternyata, kalau sudah jadi pemimpin, yang tadinya itu janjinya ketika kampanye itu adalah sesuatu yang ideal, setelah menduduki jabatan kursi panas itu, idealnya itu menjadi apa? Didel mas. Ideal itu menjadi didel. Didel itu maksudnya didelet, dihapus. Kenapa? Karena banyak sekali sistem-sistem yang ya dia tidak bisa untuk ya merubahnya. Karena sesungguhnya harusnya dia menyadari dirinya adalah suatu orang yang dhaif dan yang mempunyai kekuasaan yang absolut adalah Allah Azza wa Jalla. Makanya orang yang ketika dia diberikan pilihan untuk atau anugerah atau karunia atau bahkan itu adalah ujian sebagai pemimpin, jangan senang dulu. Karena itu bisa jadi adalah ujian yang sangat besar. Apakah betul nanti dia akan menjadi salah satu dari 7 yang Allah akan berikan naungan, yaitu sebagai pemimpin yang adil, imam adil, atau justru sebaliknya, dia menjadi orang yang terakhir nanti dihisab karena saking banyaknya cobaan dia. Ujiannya paling berat, pertanyaan paling banyak. Nasallahu alaihi. Oleh karena itu, kalau kita diberikan karunia berupa jabatan dan seterusnya, maka pertama kali minta kepada Allah Azza wa Jalla agar jabatan itu tidak menjadi ujian, tapi menjadi amal kebaikan yang bisa merubah, ya, merubah dengan kekuasaan. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Fa illam yastati fa bilisani. Fa illam yastati fa biqalbi. Fa dzalika at'aful iman. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau melihat kemungkaran maka harus dirubah dengan apa, Mas? Dengan tangan. Tangan ai bi ma'nal quwwah, kekuatan, Mas. Kedudukan, jabatan dan yang lainnya. Ya. Antum jadi Pak Lurah, antum jadi Pak Wali Kota, Bupati, Gubernur, bahkan yang lebih tinggi lagi, seterusnya, seterusnya. Ya, atau bahkan kepala sekolah, ya. Paham? Atau kepala rumah tangga bahkan. Itu tentunya menjadi apa? PR tersendiri. Bagaimana agar bisa merubah. Karena merubah itu harusnya dari dirinya dan juga orang lain. Dengan cara apa? Berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Gak bisa orang itu mendapati jabatan yang tinggi kemudian berandai-andai 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun akan bisa merubah semuanya. Impossible, Mas. Dan justru antum itu hanya memperbanyak dosa buat diri antum sendiri. Ketika antum tidak mau berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dan bahkan justru ketakutan-ketakutan kepada manusia itu menghantui antum selama antum menjabat kedudukan tersebut. Hati-hati. Terlalu berharap dengan manusia itu menjatuhkan rasa kekuatan kita, rojak kita, berharap kita kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga yang terjadi adalah kita tidak mau atau kita akan enggan untuk berharap pada Allah Azza wa Jalla dan terlalu berlebihan berharap pada manusia. Dan itulah yang menyebabkan orang menjadi terkena depresi. Hidupnya tidak tenang. Antum lihat sekarang. Adakah pemimpin-pemimpin yang hidupnya itu tenang, Mas? Coba aja lihat. Ya. Semakin tinggi menjadi pemimpin yang lebih banyak lagi umatnya, rakyatnya, semakin besar tanggung jawabnya. Meskipun demikian, kalau dia bisa menjadikan jabatan itu menjadi amal kebaikan dia, karena mengajak orang lain untuk kebaikan, meskipun harus berpahit-pahit, tidak mendapatkan ridho dari manusia, tapi ketika dia berharap pada ridho Allah Azza wa Jalla, tentunya akan hasilnya akan beda, Mas. Ya. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada pemimpin kita itu amanah dan kemampuan untuk menjadikan rakyatnya menjadi atau kita menjadikan kita membantu kita menjadi lebih bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Nah. Nah, sekarang di sini. Jadi ini kesimpulannya, Pak. Berdoa artinya li walahu fi darajatil akhirah. Ya. Ini tidak ada masalah, Mas. Tentang apa? Tentang lafaz dari tentang lafaz dari Ibnu Malik, aku dan dia, Ibnu Mu'ti, itu berada di kedudukan akhirat yang tinggi. Kok, kenapa tidak ada lil jamil muslimin? Paham gak? Ini pertanyaan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kenapa tidak ada jamil muslimin? Kenapa tidak mendoakan kaum muslimin? Itu idealnya seperti itu. Tapi, menghususkan orang yang kita tahu itu pun boleh sebagaimana dilakukan oleh Nabi SAW. Ya. Ketika apa? Allahumma fir li Abi Salamata. Mendoakan kepada orang lain dengan taksis seseorang tertentu saja, Abu Salamah. Itu boleh. Paham di sini? Jadi apa yang dilakukan oleh Ibnu Malik tidak menyalahi apa? Kaidah ini. yang kita bahas tadi. Idan la i'tirada ala Ibn Malik fi dzalika. Makanya disebutkan di sini tentang kalau misalnya orang menganggap ya hal tersebut, maka idan ini bisa ditulis ya idan ya bisa ditulis seperti ini atau ditulis seperti ini, dua-duanya boleh ya. Idan la i'tarada ya, tidak ada keberatan mas ala Ibn Malik terhadap pendapat Ibn Malik fi dzalika, atau perkataan Ibn Malik dalam yang demikian. Fahuwa, maka dia itu dzakara rajulan ya taqaddamahu fi fi'lil khair. Beliau itu menyebutkan seseorang, yaitu apa? Ibn Mu'ti. Mu'ti. Ya. Taqaddamahu fil fi'lil khair. Yang beliau itu lebih dulu melakukan perbuatan kebaikan, yaitu Alfiyah Ibn Mu'ti. Pada ali nafsihi walahu. Maka dia berdoa kebaikan untuk dirinya dan untuk Ibn Mu'ti. Fahada haqquhu. Itu adalah haknya beliau. Ya. Fahada haqqu. Itu haknya beliau. Wala iskara fi dhalika. Maka ini tidak ada masalah dengan yang demikian. Paham sampai di sini, Mas? Ya. Antum lihat tentang bagaimana Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah mengajak kita berpikir tentang adab doa, Mas. Bahkan sesuatu yang lebih detil lagi. Apakah boleh mendoakan kebaikan hanya taksis satu orang atau orang-orang tertentu? Jawabannya boleh. Dan itu dilakukan oleh Nabi SAW. Tapi yang lebih ideal adalah apa, Mas? Mendoakan juga kepada kaum muslimin. Paham gak maksudnya? Ada yang boleh, ada yang ideal. Paham ya? Nah. Khalas, naktafi bihadil qudrah. InsyaAllah biinillah. Hari ya malam Ahad insyaallah kita akan membahas al-kalamu wa ma yata'allafu minhu, kalam dan wa ma yata'allafu minhu, ini tentang apa, komponen-komponen kalam, Mas. Ya, komponen-komponen kalam. Naktafi bihadil qudra. Allahumma salli wa sallim wa barik wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.